Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama fa'du. Yang sangat kula hormati keluarga besar Raden Asnawi dan termawon mulai Gus Hafid bin Ni'am bin Zuhri bin Raden Asnawi dan keluarga santri. Niki danan nggih niati dudusan wonten mawon. Tetes riyen wonten cerita udan niku rahmat. Jadi tak sampean mlayu saking udan berarti mlayu saking napa? Rahmat. Terus niki terus cara berpikir niku udan niku rahmat. Terus termasuk tobat sing sah niku dawuh Imam Ghazali konadus nganggo banyu udan sing cedok langsung. Mergo nak liwat kenteng kadang kentenge iku hasil sumbangan proposal. Terus mumpun sing langsung mawon, sing liwat plastik mumpun mboten mandi niku. Mboten mandi niku sing niku mau sama niku. Terus dulu di antara syaratnya tobat niku dawuh Imam Ghazali iku adus udan sing prawan, maksudnya sing asli ceblok saking pundi? Langit niku langsung sampean numbe. Pak nggih tobat nek mboten tepak nggih lara niku. Mergi asli. Terus kula matur nuwun sanget jenengan hormat teng Raden Asnawi. Beliau sekarang generasi keempat nggih, wonten sing generasi ketiga. Nasab kula kepanggih Raden Asnawi teng Asnawi sepuh. Terus Mbah Raden Asnawi gadah bah namine Abdullah Husnen, terus Bu Ayu Sofia niku binti Asnawi sepuh. Kula buyut kula kandung damaran niku Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi. Kenapa saya cerita zuriyah nggih? Dados satu peradaban. Ini bahasa Indonesia mawon nggih. Kersane gaul. Satu peradaban itu yang bisa bangun itu zuriyah. Zuriyah itu komunitas gen. Meskipun nanti komunitas gen itu bisa disadap atau dibajak oleh orang-orang yang tidak gen. Agak ilegal tapi itu sah. Karena sampean bisa misalnya kalah nasab sama saya, misalnya bilang nanti ketemu di Nabi Adam saja Gus gitu. Nanti pasti kita ketemu di siapa? Nabi Adam. Terus kedua, kekalahan nasab itu udah abadi, karena nanti setelah jenengan ditanya di kuburan bapak kamu siapa, itu disuruh jawab Nabi siapa? Ibrahim. Terus kekalahan nasab sampean nanti berakhir di kuburan, karena nanti dijawab siapa bapak kamu, disuruh jawab siapa? Nabi Ibrahim. Jadi yang punya Pak Karmen apa itu sudah selesai, sudah enggak dipakai lagi. Nanti pakai siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Nah, kenapa saya cerita bahwa nasab gen itu akan disatukan oleh satu visi ilmiah yang objektif. Gini ku jawab Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Yaqub. Terus jawab Nabi Yusuf, maka nalana an nusyrika billahi min syai. Jadi saya ngikuti leluhur saya. Ini dengerin ya. Saya ngikuti leluhur saya yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Leluhur saya itu siapa? Maka nalana an nusyrika billahi min syai, yaitu keluarga besar yang tidak melakukan kemusyrikan. Ya, keluarga besar kami punya tradisi tidak pernah melakukan kemusyrikan. Dan bahkan itu dibahasakan tidak mungkin kita-kita ini melakukan kemusyrikan. Makanalana itu kira-kira kalau bahasa Indonesia itu kita-kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Nah, kenapa demikian? Itu berangkat dari logika yang permanen. Disebut wa'ulladzina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhir. Logika permanen itu begini misalnya. Kita-kita ini kan hidup dari bapak, bapak dari ibu, terus sampai Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam ini berakhir-akhir, kemudian kita mau tidak mau berpikir, Nabi Adam itu siapa? Terus diterangkan, ternyata Nabi Adam itu satu makhluk hidup yang mulanya dari tanah. Lewat wahyu Allah, lewat titah Allah, kun, kemudian jadi manusia yang bernama Adam. Sebelum Adam, ada bumi, ada langit, ada cakrawala, macam-macam. Kemudian itu kita rumuskan lagi, asal-usulnya adalah tidak ada. Adamiyun mahdun. Akhirnya kita tahu bahwa alam raya ini diwujudkan setelah dari tidak ada. Nah tentu terus kita berpikir, dari tidak ada menjadi ada itu pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah yang ada itu disebut wajibil wujud. Karena wajibil wujud ini wujud sendiri, enggak ada saingannya. Karena Allahu wala syai'a ma'hu, Allah ada dan tidak ada pesaingnya. Maka kita-kita ini berpikir, enggak mungkin ada kekuatan manapun yang menyamai Allah. Sehingga enggak ada Yesus mungkin menyamai Allah, enggak ada Fir'aun, enggak ada Lata, enggak ada Uzza. Makanya disebut maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kita-kita ini enggak mungkin melakukan kemusyrikan. Sama enggak usah tanya saya, Gus, tapi orang menjadi musyrik itu kan mungkin. Jawabannya itu tetap enggak mungkin. Kemusyrikan itu satu teori yang enggak mungkin. Tapi kalau orang musyrik itu mungkin. Beliau, mungkin saya termasuk pernah cucu yang membawa kitab beliau banyak ke Korea. Saya di pesolatan itu bukan satu dua, sampai dua kerdus, tiga kerdus. Itu mulai dulu, mulai saya ngiai sampai sekarang. Tak bawa ke Sragen, ke Solo Tiga, termasuk tak bawa ke Korea. Ini GR saya ngaji di sini itu barokahnya jualan pesolatan. Tapi bukan jualan yang cari laba, enggak, karena tak gratiskan, tapi itu dagang akhirat lah kira-kira gitu. Kalau saya masuk neraka kita ora pantes wong bakul pesolatan kok masuk neraka gitu, kayak itu enggak pantes itu. Karena saya termasuk orang ya yang cara berpikir itu optimis. Dulu di sini ada orang alim alama namanya Raden Asnawi. Kemudian sejarah agak berpolemik, ada yang mengatakan beliau itu muridnya Syekh Nawawi, ada yang mengatakan tidak. Apapun itu yang saya yakini adalah beliau ya saling istifadah lah, saling bermanfaat bagi Syekh Nawawi Banten. Saya punya catatan sejarah banyak tentang Raden Asnawi karena guru-guru kita itu akan ketemu di Syekh Nawawi Banten. Yaitu kita tahu misalnya saya ngaji Mbah Mun, Mbah Mun ngaji Mbah Zubair, Mbah Zubair misalnya ngaji Syekh Fakih Mas Kumambang, ngaji Mbah Mahfud, terus ngaji Said Abi Bakar Sato, ngaji ini Tahlan. Kalau keluarga sini mungkin misalnya Gus Hafid, Mbah Ni'am, Mbah Zuhri, terus Raden Asnawi. Raden Asnawi kita tahu nikah dari istri mudanya Syekh Nawawi, yaitu Nyai Hamdanah. Saya sering diceritani Mbah Mun, terus Nyai Hamdanah punya anak yang namanya Zuhriyah dari Syekh Nawawi. Kemudian lah dinikahi Raden Asnawi, punya anak namanya Zuhri, Minan, Ni'am, terus sampai ke Gus Hafid, Hafid bin Ni'am. Kenapa saya cerita ini? Karena kealiman itu adalah sesuatu yang dibanggakan Allah. Imam Amudi itu ulama ahli matematika. Dia ada ulama itu ahli matematika. Dia enggak pernah ngajarkan pesolatan, zakat, sholat, tapi dia ngajar matematika. Kemudian dari matematika itu beliau menjadi ahli tauhid. Sehingga nanti Munkar Nakir itu enggak akan tanya dia marabbuka wa man nabiyuka, karena dia punya rencana, yang ngajar tauhid itu saya kata. Jadi kalau dia malaikat akan merebuka, pengiran kamu itu siapa? Malaikat malah dilawan, kamu pernah ngajar tauhid, saya ini guru tauhid. Singkat cerita, saking keramatnya Imam Amudi, kata Allah, ya Amudi, presentasikan ilmu tauhid yang lewat jalur matematika ke semua malaikat saya. Semua malaikat saya tahu cara berpikir matematis, karena malaikat itu imannya itu iman mauhibah, karena dia malaikat ya iman, karena tahu neraka, tahu surga, terus dia iman. Kalau kita enggak, kita iman tuh pakai logika, jadi lebih keren. Loh betul, malaikat tuh ketika bangga, ya Allah apa ada orang yang imannya di atas kita? Jawabnya Allah ada, siapa? Ya orang-orang kudus, kata Allah. Kira-kira gitu, kenapa? Ya betul, karena kamu iman saya tuh wajar, kamu tahu saya. Tapi mereka enggak tahu saya, tapi iman. Kenapa bisa iman ya Allah? Karena mereka punya logika, punya akal. Akhirnya Imam Amudi disuruh sama Allah, presentasikan logika tauhid kamu lewat jalur matematika. Malaikat disuruh dengerin semua, isma'u ya malaikati, ini mimpinya wali. Imam Amudi mulai mengajarkan, nisbatul isnaini ilal wahid wa nisbatul salah sawal arba'ah ila malani hayatalah, niku binismatin wahidah, yaitu far'un minal asli, wa huwa al wahid. Bahwa angka sebanyak apapun, 2, 3, 4 sampai 1 miliar itu sebenarnya ke angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli, semuanya berasal dari maka hadhil awalim atau hadal alam ila ma la nihayata lahu, tetap semuanya ini cabang dari satu, yaitu wujud dari satu, yaitu anahu wa ta'ala. Sehingga semenjak itu ditiru sekian ulama, akhirnya malaikat mantuk karena kepastian kalau Allah satu yang diyakini malaikat itu sepasti logika yang bangun orang-orang manusia ini, padahal tidak ngerti Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada di pondok itu orang harus ngerti mantek. Orang mantek itu ilmu yang jelimet, menyenangkan. Biasanya sing sinau ambek rokokan, sawangannya kayak filosof. Paling gak agak paham di alasan. Sementing nikmati rokok, tak pikir nikmati pemikirannya, ternyata nikmati rokok. Kayak kemarin saya datang ke resepsinya Gus Agil, saya itu tertawa terus. Nah, dengerin Habib Mutohar, saya membaca bahayanya rokok. Setelah tahu bahayanya, saya berhenti membaca. Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya, saya berhenti merokok. Ternyata enggak, saya baca bahayanya apa? Merokok. Setelah saya baca, maka saya berhenti membaca. Bukan berhenti merokok. Itu ilmu kelas tinggi seperti itu harus mantap. Pernah beliau ditegur dokter, Bib, kalau rokok terus nanti mati, tenang saja, saya masih bawa korek. Dikira itu kan orangnya yang mati, ternyata beliau enteng saja, santai aja dok, saya masih bawa. Jadi saya bukan nyarankan santri rokok, tapi orang rokok itu memang punya logikanya sendiri. Kalau Banafek Hajen itu masih pernah bahas saya juga. Nah, Banafek juga turunan Mbah Mutamakin. Hak, rokok itu haram tau orangnya. Kalau kulo darani haram sebuti bah. Lah iya, nak haram ya bener aku. Mulane tak obong, barang haram ngapi itu obong. Jadi saya tuh gak, saya sama orang-orang sepuh itu gak pernah menang. Jadi apa ya, mereka itu orang yang sudah lama, gimana ya, mau dikatakan bulat itu ya, tapi memang gak pernah kalah mereka. Ada satu kiai, masih misananya Mbak Nafek, ini rokok dua katanya. Bagi yang enggak ngerokok berarti membiarkan dua haram masih. Bagi yang merokok berarti mengurangi haram. Kalah lagi saya. Jadi saya tuh pernah dibully dua mbah saya. Karena dua mbah saya ini rokok semua. Akhirnya saya sing nom ngalah gitu. Karena saya enggak mungkin bilang sing waras ngalah karena kalah sepuh gitu. Jadi ya sudah mau enggak mau harus bilang sing nom. Tapi yang penting itu kita mendengar. Jadi ternyata sepinter-pinternya kita itu mesti kalah pinter sama yang sepuh-sepuh itu. Kalau tahu bahayanya rokok lewat membaca ya harus berhenti beri merokok berhenti membaca katanya. Nah, malaikat ini cerita lagi malaikat. Saya memang dari awal niat hormat Raden Asnawi karena buyut-buyut beliau itu ketemu di buyut saya ini turunan Mbak Asnawi sepuh. Terus cuma buyut saya itu nikah Lasem, terus saya keceluk cucunya keluarga Lasem. Sebenarnya saya juga cucu Kudus. Ya sekarang kembali karena buyut saya menyuruh saya ngajar di Damaran, terus sampai sekarang saya ngajar di Damaran. Buyut saya itu masih lahir di Damaran. Namanya Mbak Hafsah itu Hamsah binti Maksum bin Solama, seperti nasab di sini Raden Asnawi, Mbak Abdul Husnan, terus Nyai Ayu Sofia. Terus saya mau cerita, jadi ilmu itu lebih keren kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngendikan, saya ini rindu sekali li ikhwani, kata Nabi itu ikhwani. Sahabat bilang, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara kamu, saudara engkau ya Rasulullah? Tidak, antum ashabi, kamu siapa teman-teman kamu itu ya Rasulullah? Yaitu kaumun yang tidak melihat saya, kemudian iman kepada saya. Jadi mereka seperti kita semua di Kudus ini tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi iman sama Nabi. Dan ketika malaikat yubahi bikum malaika, Allah bangga dengan malaikatnya, membanggakan kita. Sampai malaikat itu sentimen, kok bisa ya Allah? Karena tadi, kamu iman sama saya wajar. Karena kamu melihat surga, melihat neraka, melihat aras. Sementara orang Kudus coba melihat apa? Paling simpang 5, apa simpang 7 itu. Tapi imannya gak kalah dengan malaikat. Kenapa gak kalah? Karena tadi, kita diajarkan bahwa nisbatul isnaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayata laha, itu sama-sama nisbatul far'i ilal asli. Tetap yang asli adalah angka, jadi enggak mungkin aslu hadhil asya enggak dari Allah itu, enggak mungkin, tetap dari zat yang satu. Kemudian tentu ini bukan nisbatul walad ilal walid, anak ke bapak tentu enggak, tapi nisbatul khaliq sama makhluk. Tapi apapun itu pasti satu. Sehingga Imam Amudi akhirnya masuk surga lewat jalur itu, tidak usah lewat pertanyaan man robuka wa man yuga. Kelasnya disuruh ngajar malaikat, tak punya rencana jadi pengajar malaikat nanti itu kan. Jadi orang-orang kudus yang dapat barokahnya Raden Asnawi nanti jangan mau kalau ditanya man robuka wa man yuga. Kelasnya itu harus apa? Jadi gurunya Pak, kita Nabi Adam itu keren. Nabi Adam itu adalah orang yang disuruh Allah, dipresentasikan, dibanggakan Allah di depan para malaikat. Ketika ada malaikat yang agak hasud, tapi itu tidak malaikat papan atas, malaikat tanyakan. Itu kan agak enggak terima Nabi Adam jadi apa? Khalifah. Sampai malaikat ini usul ataj'alu fiha mayufsidu fiha was. Makanya kalau saya protes sama malaikat itu malaikat yang ini, bukan Jibril sama Israel. Kalau protes Israel bahaya, bisa dihabisin. Saya pernah ditanya seorang kiai, Gus, ini kan gojlok malaikat kok berani? Ya karena malaikat yang jenis ini pernah gojlok Nabi siapa? Saya kalau Nabi Adam itu layak mimpin sampai protes ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut. Apa yang terjadi? Allah mengajarkan satu ilmu di Nabi Adam kemudian disuruh meresentasikan. Wala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, coba kamu presentasikan ilmu kamu. Setelah Nabi Adam fasih mempresentasikan ilmu, kata Allah, kamu bisa enggak sepinter Nabi Adam? Tidak bisa ya Allah. Makanya sudah saya bilang ini alamu malah. Saya lebih tahu siapa yang layak mimpin. Jadi layak mimpin itu pertama harus kuwatul ilm. Ilmunya itu harus kuat. Nanti saya akan cerita hubungannya Raden Asnawi dengan Syekh Nawawi. Apa itu hubungan teman, apa murid guru, itu memang masih jadi polemik sampai sekarang. Kalau saya ya keyakinan saling istini bahasa netral. Tidak murid guru tapi saling apa? Istifadah. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munir itu, ilmu itu nomor satu. Sehingga beliau setiap ada ayat fa'inna hisbawahi humul ghalibun, beliau pasti menafsiri bil hujjah wal barohin labis saulah. Sama sih ingat betul, memang saya hafalkan. Tapi bukan untuk modal pidato boten, modal sebagai wong alim. Kalau pidato gampang, orang bisa. Kalau jadi orang alim itu enggak gampang. Lebih susah lagi wong alim buat pidato. Itu kalau enggak pernah mbah saya enggak mau. Nah, memang saya terkenal enggak suka pidato. Satu memang enggak bisa. Nomor dua enggak ingin, nomor tiga ya rugi. Karena itu nasib-nasiban itu. Kalau nasib baik kamu enggak paham itu, wah Gus Pak ilmunya tinggi sehingga kita enggak paham itu kalau nasib baik. Kalau nasibnya enggak baik, nak ngendikan bulat sama paham no. Itu tepat-tepaan. Dan Syekh Nawawi itu benar, Raden Asnawi juga benar, semua guru-guru kita benar. Karena agama ini sebetulnya bukan masalah negara, tapi masalah logika yang sehat. Uni Soviet itu pernah mengkooptasi Uzbek, Ceknya, Tajikistan. Itu 100 tahun, orang dipaksa ateis. Orang-orang Uzbek, saya sering ketemu lama Uzbek, kadang ketemu di Korea, kadang di Malaysia. Orang-orang Uzbek punya basement di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah ini mereka ngajarkan Tauhid. Ajarkannya ya gampang, misalnya, ini sesuatu yang ada, ya ini. Ini ada penciptanya enggak? Ya ada. Siapa? Tukang. Yang penting itu enggak ada logika bahwa sesuatu yang ada disebabkan oleh ketiadaan. Lah orang komunis, orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilisme, oleh adamiyah. Masuk akal enggak sesuatu yang ada, penciptanya sesuatu yang tidak? Sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu enggak pernah kepikiran membenarkan ateis itu enggak pernah. Bareng Uni Soviet itu, Glasnost Perestroika itu kemudian hancur, semuanya langsung menjadi negara Islam, termasuk Uzbek, Tajikistan, karena diajari ilmu. Bahwa ilmu itu yang enggak pernah kalah oleh negara. Sehingga saking pedenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sulhul Hudaybiyah, ini agak jelimet tapi gampang dicerna. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang semuanya merugikan Rasulullah. Yaitu kalau orang kafir masuk Islam disuruh kembalikan ke kafir. Karena kafir itu bagi mereka habitat. Islam itu hal yang baru. Tapi kalau orang Islam menjadi kafir, enggak boleh kembali Islam. Berarti kembali ke habitat. Semua perjanjian itu merugikan. Sampai masyhur Sayyidina Umar protes ke Rasulullah. Jenengan masih nabi. Bukan ekstrim tanya. Jenengan sampai sekarang masih nabi. Ya saya masih nabi. Kenapa tanya demikian? Karena semua perjanjian merugikan Islam, menguntungkan orang apakah? Semua sahabat sebetulnya persis Sayyidina Umar protes, kecuali Abu Bakar. Lama-lama akhirnya di antara perjanjian itu berbunyi begini. Saya minta satu hal, orang boleh mendiskusikan Islam tanpa tekanan. Itu saja permintaan Nabi. Orang boleh mendiskusikan Islam secara bebas, tidak tertekan. Karena orang-orang kafir melihat itu hal yang biasa, ya enggak masalah Muhammad. Akhirnya orang diskusi, Islam itu apa sih? Islam itu orang yang menuhankan Allah. Allah itu siapa? Zat yang menciptakan langit dan bumi. Lama-lama orang kafir berpikir, wah keren, Tuhannya Muhammad bisa bikin langit dan bumi. Tidak kayak Tuhan kita, malah kita yang bikin. Jadi mulai debat itu mulai. Terus ada yang cerita lagi, saya pernah loh nyembah Lata, pas itu dikencingi luak. Masa a'ilahun yabulu alisa'laban, masa Tuhan kok dikencingi luak? Terus yang agak-agak ahli kitab ya disusi lagi. Wah kayaknya Yesus tidak Tuhan, masa Tuhan kok kelaparan, lemes, wah repot nanti. Makanya Allah ketika ngejlok, wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani to'am. Mal masih ibn Maryam illa rasul qad khalas min qablihir wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani. Coba paradok dak misalnya, kamu didolani Nabi. Kenapa? Tuhan, saya agak sakit keroi dulu. Kan enggak kebayang itu. Punya Tuhan yang sakit setelah makan sehat. Kan enggak kebayang seperti itu. Kan Nabi punya konsep Tuhan. Tuhannya Muhammad itu siapa? Yaitu zat yang la'awalalah, zat yang pertama. Lalu Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Tuhan itu siapa? Yang memulai segalanya. Lama-lama mereka berpikir, wah kalau gitu yang benar itu Islam. Kata Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, fama kana fathun fil islami a'zoma min sulhil hudaybiyah, innama kana nasu yatafaduluna fil hadis wal munaza'ah. Semua tek riwayat itu ada kata wal munaza'ah, orang bebas ngomong dan berdebat. Munaza'ah itu berdebat. Akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian setelah berdebat dan mereka tahu Islam, pasti akhirnya masuk. Dan itu yang sekarang terjadi di dunia. Makanya saya pernah ditanya seorang profesor, Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama menurut Anda gimana? Asal itu tentang agama, enggak apa-apa. Kalau yang dibandingkan umat Islam itu jangan. Karena nanti kalau di Indonesia kira-kira yang copet itu ditanya agamanya juga Islam, yang koruptor juga Islam. Jadi kalau yang dikaji Islamnya enggak apa-apa, tapi orangnya jangan, kata saya. Karena yang bulat ya banyak, yang enggak sholat ya banyak. Tapi kalau Islamnya saja, misalnya adu konsep tentang Tuhan. Masyhur kita mungkin banyak yang melihat itu, debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat ini. Tuhan kamu siapa ini, itu sama Didat. Cerita Tuhan saya itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu spontan ada seorang mahasiswi bilang, sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena Tuhan Anda yang menciptakan langit bumi, yang Tuhan ini lahirnya sudah di bumi, masa lahir-lahir langsung jadi Tuhan. Jadi akhirnya, falam yatakallam ahadun bil islam yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Sehingga agama ini apa? Agama itu adalah kalimat tauhid. Kalimat itu apa? Logika yang terbangun. Kalau logika itu terbangun, maka disebut yusabbitu wallahu allazina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhir. Allah itu akan menetapkan satu kaul, satu presentasi ilmiah atau satu kesimpulan ilmiah yang kesimpulan itu nyata benarnya. Dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa? Akhir. Seperti Allah sebagai Tuhan. Itu akan nyata terus. Dunia Allah ya Tuhan, nanti di akhirat juga Tuhan. Tapi Tuhan selain Allah, maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan. Misalnya Fir'aun itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan. Sekali dia mati, dia sudah aset wisata, bukan Tuhan lagi. Makanya gojlokannya orang ulama Arab, kalau ketemu ulama Mesir, kalau gojlokan itu lucu. Orang Arab, ada Abu Jahal, Abu Lahab, penggawaan ini ngusir Nabi. Tanya ulama Mesir, kata ulama Arab, kamu gayanya benci Fir'aun, tapi rizki kamu dari wisata melihat Fir'aun. Itu gojlokannya ulama Arab sama ulama Mesir. Sehingga agama ini mengajarkan apa? Satu kalimat. Makanya kamu harus belajar mantek. Dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek. Dulu buyut saya di sini Mbah Fauzan, abahnya Mbah Fahibahnya itu juga pengajar mantek. Karena di antara yang diceritakan Allah itu, wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi. Tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika. Kalimah itu logika. Itu menjadi logika yang abadi. Baqiyah itu abadi. Fi akibi di anak turunnya Nabi Ibrahim. Misalnya begini, saya beri contoh. Misalnya saya mengatakan teh ini hitam, itu menjadi kalimah, kalimah karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa? Kuning. Sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu ngendikane kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya. Kenapa menjadi kalimat? Karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Seperti orang mengatakan 2 ditambah 2 itu 10. Itu kalimat, tapi kalimat yang salah. Karena tidak menunjuk. Orang kafir mengatakan Tuhan itu 3. Itu kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan, Tuhan itu satu, itu disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Temeriki tahlilane wa alaiha napa wa biha. Wa alaiha napa wa biha. Wa alaiha ya ada yang tahlilan wa biha, itu enggak tahu sanatnya dari mana, pokoknya ada yang wa alaiha, ada yang biha. Kenapa dikatakan kalimat tauhid? Karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir. Dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu untuk membawa kalimat tauhid. Ciri utama kalimat tadi, kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalasah wal arba'ah ila mala nihayata laha itu kanisbatul snaini ilal wahid, yaitu semuanya far'un minal asli, aslinya adalah wahid. Ya, di kitab, saya pernah ngaji bahmun namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah, itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu diajarkan di MG, mbah-mbahnya Gus Akil mendirinya Madrasah MG, itu ada gambarnya, itu ada gambar piramida, ada gambar hewan, ada gambar pohon. Kata yang ngarang, gambar sedetail ini, sejelimet ini, dimulai dari nuktoh wahidah. Tetap dimulai dari satu titik. Dan ini disebut nuktotil wujud. Jadi mbok orang kudus sebanyak ini, tetap dimulai dari satu orang, yaitu Adam. Adam dimulai dari ketiadaan. Lalu siapa al-mujid? Pewujudnya siapa? Hanya Allah Subhanahu. Sehingga ulama-ulama termasuk Syekh Nawawi itu paling suka ngendikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillah, Bismillah dikumpulkan di Ba, karena di Ba itu ada titik nukdotil wujud, yaitu disingkat bikana makana wa biyakunu ma, karena saya, kata Allah, semuanya akan ada, dan karena saya yang enggak ada, semuanya suatu saat ada, disebut nukdotil wujud. Nah, kita meyakini kalau Allah satu itu siyakin-yakinnya, karena enggak mungkin angka enggak dimulai dari angka. Begitu juga gambar seapapun jelumete. Misalnya sampean gambar. Saya kecil gambar paling favorit itu apa? Kambing bertarung. Itu gambarnya kan susah. Yang gambar kambing bertarung susah terus dibikin kotak saja tembok. Kalau tanya gurunya, gambarnya mana? Di belakang tembok, Bu Ina. Itu dulu saya diwarai anak-anak nakal. Di semua satu gambar itu disuruh gambar harimau, yang satu disuruh gambar kambing bentrok, yang satu disuruh gambar matahari. Semuanya kotak semua. Ini itu Bu, gambarnya di belakang apa? Tembok. Maka enggak kelihatan kata sih. Jadi gurunya kalah cerdas. Yang guru itu sebenarnya enggak pernah menang. Karena murid itu lebih pinter. Teman saya dulu kalau ngaji itu, kalau tes itu ngerpek. Baca. Gurunya marah, "Kamu tes kok baca?" "Enggak, ini enggak ngerpek, Bu. Ini belajar di kelas." Tanya belajar kapan saja di mana? Jajan. Acuh. Di apa ya? Orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang ini. Satan ya, supaya ini dapat barokahnya Raden apa? Asnawi. Saya mohon sekali ya, kalimatul haqqin itu harus kamu jaga. Caranya jaga ya tadi. Kalau kamu tidak bisa ilmu mantek, misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits, itu kan jelimetan. Pakai saja teori-teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya dimulai dari satu titik. Karena enggak bisa, enggak dimulai dari satu titik enggak bisa. Maka alam apapun jumlahnya enggak terhingga atau dimulai dari al-wahdul qahar, yaitu satu titik, yaitu dalam konteks tauhid tentu itu Allah Subhanahu. Sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Terus Nabi Muhammad sampai kita sekarang diajari ilmu mantek. Ilmu mantek itu logika yang enggak terbantahkan. Nah, mau enggak mau. Kata Imam Syafi'i, fa innal uqula muttaratun ila qabulil haq, karena akal akan dipaksa menerima kebenaran. Dan itu yang terjadi di Uni Soviet. Dikoptasi 100 tahun untuk berfaham ateis, dilawan oleh ilmu, tetap menanamkan ilmu tauhid, ilmu mantek. Ketika Uni Soviet secara politik runtuh, semuanya menjadi muslim. Masuk negara-negara yang dulu dikoptasi. Maka kamu tidak usah kecil hati di Indonesia, apanya negara ini. Asal kita cara bertauhid benar, insya Allah tetap meninggal husnul. Karena sudah janjinya Allah, yusabbitu wallahu alladzina amanu bil qaulith tsabit. Sing jelas itu nomor satu al-qauli tsabit. Memang itu logika yang masuk akal. Jadi jangan kira semua orang ditanya marob bukan ndak. Banyak ulama yang enggak ditanya, masyhur itu dalam cerita keramat-keramat. Ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar nakir, Imam Malik datang. Kamu nanya ini, man robbuka man nabiyuka, kamu tahu ini guru umul barohin yang tukang ngajarin tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Malaikatnya enggak jadi tanya. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul bisra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya kalau wali itu kok ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan. Karena di situ kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar, bawa gudam. Kalau yang tanya enggak bisa dipukul sampai ajur sak walang-walang. Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu. Lah itu kalau betul begitu terus ayat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kayak apa? Makanya dalam kitab Nasihul Ibad ada cerita ini. Sampean boleh enggak sependapat dengan saya? Tapi semoga nasib sampean nanti digebuki malaikat. Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan. Ana inda dzanni, saya enggak bayangkan akan mengalami itu. Makanya saya ini ngajar tauhid terus. Paling enggak kalau ditanya marabuka manabuka, sampean tahu profesi saya ini pengajar tauhid dan biji saya 9. Dulu saya di MGS kalau ada teman bijinya tahu ke ahli swarga, tauhid jeblok. Dari kalau bijinya 4 terus ke ahli swarga, tauhid apa? Jeblok. Tapi yang bijinya 9 oh, ahli swarga, tauhid itu saya dulu bijinya 9. Terus 9 terus sampai tamat. Karena enggak ada biji 10. Karena kalau 10 itu kan terlalu sempurna, enggak baik lah manusia kok sempurna gitu. Jadi sudah 9 aja kan gitu. Tapi sebetulnya pantasnya ya dapat 10. Bermergo saake, bermergo tenan enggak tahu saya. Di Nasihul Ibad itu ada cerita gini dan saya percaya itu. Di sarahnya itu. Juga di sarah apa itu yang disarahi Sayyid Nawawi itu. Pokoknya saya kalau ingat Raden Asnawi pasti ingat Sayyid Nawawi. Saya enggak memastikan apa murid guru apa saling iseng jelas itu teman dekat, teman fil ilm. Dina Ali itu pernah minta kasof sama Allah. Saya percaya tidak semua orang ngalami marabuka ditanya itu. Ya Allah saya minta kasof, kasof itu ngerti alam gaib, ingin tahu Umar. Jadi diam-diam si Dina Ali itu ya mangkel sama si Dina. Wong kok terasingun. Angger wong kok tahu disentak, jajal wani nyentak malaikat Tora itu kata si Dina. Dia minta kasof karena kenangannya dia melihat Umar itu, semua orang pernah disentak sama si Dina Umar itu. Maka si Dina Ali minta kasof, ya Allah saya ingin melihat Umar menghadapi mungkar nakir. Masih garangkah apa enggak? Itu dah, itu dah. Minta kasof. Kasof beliau bangun dari kubur, duduk. Dilihat sama Sayyidina Ali ini ngalami kasof. Sama enggak usah tanya. Enggak wali kok tanya. Ya sudah pokoknya percaya aja. Akhirnya malaikat mungkar nakir datang. Itu di situ digambarkan matanya itu kalkidril mughalla. Kayak panci yang dibakar. Wah wow, seru. Sepeneng Sayyidina Ali. Baru ini kamu akan takut. Tapi ternyata enggak, Umar bangkit disuntak orang tua itu. Kamu tahu menghadapi siapa? Yang sopan. Disuntak. Kaget malaikatnya itu karena enggak pernah ngalami disentak. Mungkin itu pertama. Kaget. Memangnya kamu siapa? Saya ini teman kekasih Tuhanmu. Saya yang diandalkan temannya sebenarnya bukan dia. Ana sahibu Habibillah. Saya ini temannya kekasihnya. Jadi dia ngandalkan temannya sebetulnya, bukan ngandalkan dirinya. Oh kamu temannya Nabi Muhammad? Iya, saya Umar, temannya Nabi Muhammad. Kamu harus hormat sama temannya kekasih Allah. Wah, terus semua lain itu. Akhirnya matur Allah. Ya Allah, apakah prosedur seperti ini bisa dinego? Terus sama Allah. Oh iya katanya, kamu kalau menghadapi kekasih saya jangan seperti itu katanya. Semenjak itu beliau sopan santun, dua mungkar nakir. Katanya. Jadi ini berita gembira, jadi sebetulnya itu enggak. Tapi kita ini kan enggak punya nyali nyentak mungkar. Nah, semoga dengan gelar kita doktor tafsir, doktor tauhid gitu atau paling enggak guru qudsiyah tauhid gitu. Atau siswa terbaik dalam materi tauhid. Itu harus kamu bawa status. Sehingga nanti ini saya ranking 1 tauhid, masa masih ditanya marbuka waman nabi. Dan itu menurut saya sah. Sampean enggak usah protes takbirin gitu. Susah usah takbir-takbiran. Pokoknya takbirnya adalah wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil. Nah ini teman kamu, saudara kamu, mitra kamu. Masa mitra kok nutui itu kan enggak fair. Dan menurut saya paling efek itu apa? Kamu harus punya rumus tauhid kayak Imam Amudi menemukan Tuhan. Imam Amudi itu menemukan Allah itu lewat ilmu matematika. Dan itu Allah saking senengnya disuruh ngajari para malaikat. Wa ya malaikati isma'u. Kamu harus mendengar, ini orang alim saya. Yang ahli matematika. Tapi justru itu ngerti bahwa asal-usul alam itu minal wahidil qahar. Dari zat yang satu. Akhirnya Imam Amudi mulai ngajari. Nisbatusnaini wassalah sawal arba'ah ilama nihayatalaha. Iku kabeh ku far'ul wah. Ini malaikat mantuk-mantuk. Nah, iman seperti itu akan setingkat keyakinannya dan keakurasiannya sama dengan imannya para malaikat. Makanya Nabi ngendikan tuba liman amana bi walam yaroni. Sebagian riwayat disebut sab amarrot. Nabi ngendikan sampai 7 kali. Benar-benar keren orang yang tidak melihat saya kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu? Hanya a. Misalnya contoh paling gampang ya yang dialami para ulama. Ya saya ulang lagi yang dialami para ulama. Ketika menemukan ilmu ya yang menjadikan mereka mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu paling suka itu sholat. Nabi itu paling senang sama sholat. Wa qurratu aini fi sholat. Terus beliau ngendikan as-sholatu imaduddin. Terus beliau kalau muji sholat itu sundul langit. Sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke Bilal, arikhna ya Bilal, saya kasih istirahat. Itu maknanya mau sholat. Semuanya sholat. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja, kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat? Tentu kalau Nabi seorang raja, beliau akan kampanye gimana? Narik upeti kayak apa, narik pajak kayak apa, biar Nabi kaya. Paling tersiksa kalau orang tidak sholat, tersiksa kalau orang tidak sujud. Loh, kalau beliau seorang raja, ngapain mempopulerkan sholat? Makna sholat imaduddin adalah, sholat itu tiang agama. Maknanya tiang agama, kamu akan tahu betul kalau dia seorang Nabi. Karena apa? Yang diajarkan adalah sholat. Coba untungnya apa bagi Nabi Muhammad umat Islam sholat? Kan tidak ada untungnya sama sekali. Justru itu kelihatan kalau dakwah beliau dakwatul haq, mengajak kebenaran. Lho wong kok kampanyane ini kon salat, mestine nek kepengin sugih kan kon bayar pati. Tapi enggak Nabi itu ngajarkan apa? Orang supaya salat. Dan ini diimplementasikan sama Raden Asnawi, beliau ngarang pesolatan. Orang sealim itu yang dikarang pesolatan. Makanya saya itu kagum. Saya saksinya banyak. Tanya murid-murid saya kalau beli pesolatan sak kerdus sak kirim ke Korea terus ke pedalaman-pedalaman itu. Karena saya butuh pesolatan. Bahwa orientasi kita itu sholat. Sehingga wali-wali itu dulu, saya berkali-kali kalau ngaji, wali-wali dulu itu kalau ditawarin Allah masuk surga itu tanyanya satu. Ya Allah, di surga ada sholat enggak? Kalau enggak ada, saya enggak mau. Kalau sampean pasti enggak tanya gitu. Pasti itu sudah ada. Gini, enak mbus warga, enggak usah sholat mesti gitu. Sudah, jadi sudah lama sekali nganggap sholat itu problem. Dan itu berat masuk surga, kalau begitu terus itu berat. Ditanyanya gitu. Karena alam rohani kita, saya ulang lagi, alam rohani kita itu tidak kebayang kalau kita hanya nyuwun sewu nikmati secara seksual, secara biologis. Makanya ada ulama ditanya, kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmat al-wikok misalnya, nikmatnya hubungan biologis. Jawabnya ulama itu gini, lucu, jawabannya sederhana. Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu. Kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Saya ulang lagi ya, kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di UGD atau di emergency, itu senangnya itu mengalahkan kesenangan apa saja. Kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma, senangnya senang mana? Senang yang melihat anaknya sembuh dari koma. Senikmat apapun hubungan biologis, senang anaknya yang hilang ketemu. Kalau anak ketemu saja orang seseneng itu, apalagi kita di surga. Ketemu zat yang lama kita sembah, yang lama kita rindukan, yang lama kita rindu. Kemudian ketemu di surga, maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang harus dijelaskan secara rohani. Akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau anak-anak muda mungkin protes, ya enggak, ya enak kumpul sama widadari gini-gini. Wah itu kan yang trauma bojone jelek gitu. Wah itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah ini sudah jelek, cerewet, enggak mati-mati kan gitu. Terus dia ingin masuk surga mesti niate welek, mesti pikiran pertama itu kumpul widadari. Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi. Misalnya istri kamu cantik. Kemudian anak kamu sakit koma. Hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh, seneng mana? Seneng anak sembuh. Sama anak yang hilang, seneng mana? Anak yang hilang ketemu. Maka terus ulama bisa menjelaskan itu. Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu, apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah, kemudian tidak pernah melihat. Di surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu. Makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga. Surga itu apa? Surga itu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat. Tanpa dijelaskan seperti ini, Anda akan janggal, enaknya di mana? Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama, maka kita akan tahu an-ni'matul uzma, sing gak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa? surga karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali, hadil umat harus umat yang rasional, terutama dalam mengemban tauhid. Karena tauhid ini yang disebut kalimah. Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Kalimat tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim. Baik anak cucu yang karena gen, mau anak cucu yang karena sebab, yaitu santri dengan kiai. Dan itu caranya gimana? Umat Islam jangan berhenti belajar mantek. Makanya di MGS, di Kutsiyah, di TBS, semua pondok pasti ngajarkan mantek. Di Bendan, ilmu logik itu tadi. Kalau kamu tidak bisa menemukan tauhid dengan cara tadi, dengan cara al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis labudda min buhtis, paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masyhur itu. Saya sering cerita di mana-mana. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu dulu dia kafir. Dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang di Madinah, delalah pas maghrib. Nabi baca Wattur wa kitabim mastur. Di antara ayat yang dibaca Nabi itu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan. Min ghairi syai'in itu oleh ketiadaan. Masa alam raya yang wujud ini, alam raya yang punya eksistensi ini kemudian penciptanya adalah ketiadaan. Padahal wal adamu la yakhluqu wa la yu'assiru wa la kadza wa kadza. Tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Wong enggak ada, jadi faktor saja enggak mungkin apalagi jadi pencipta. Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman, ya Muhammad, saat ini juga saya iman. Karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya. Intinya logika tauhid itu akan mengalahkan semua teori non tauhid. Itu yang disebut bal naqdzifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Benaran tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja. Fayat maghuhu itu di tafsir Tabari disebut dorbatan tasujud dimah. Satu pukulan sing sampai menjadikan otak itu hancur. Lain itu disebut damagho, dimah itu maknanya otak. Kamu gak usah khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet, didiskusikan di Kanada, didiskusikan di Korea, pasti kalimat tauhid akan mengalahkan kalimatul batil. Pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuk. Ini syaratnya kita harus kuat. Makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu saya senang. Karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati. Karena di dunia sudah tidak jadi apa? Dosen. Saya ingin seperti Imam Amudi. Pertama ketemu Allah, beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu apa? Matematika yang mengarah ke tauhid. Diajarkan. Kamu tahu angka 2, angka 3, angka 4, semuanya bersumber dari angka 1. Berarti semuanya berawal dari 1. Tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa enggak? Enggak tahu. Pokoknya pas itu malaikat ya paham semua. Oke. Kayak apa hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena akalnya kuat. Sehingga kita harus kuat. Sehingga kalimat yang benar disebut kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliha. Nah, kalimat yang salah disebut kaburat kalimatan takhruju min afahim. Kalimat menjadi kalimat karena diucapkan. Tapi tidak nunjuk hakikat. Kayak ini misalnya, ini tutup, ini putih. Terus saya katakan hitam. Berarti saya mengatakan ini hitam. Sebagai kata-kata, karena diucap, tapi tidak pernah menjadi hakikat. Karena hakikatnya ini putih. Itu hebatnya Quran. Makanya Quran kalau gojlek orang kafir itu, gojlek orang kafir itu sebut apa? Kaburas kalimatan takhruju min afahim. Tapi untuk kalimat tauhid dikatakan apa? Yusabbitu wa'ulladzina amanu bilqaulif tabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sebagian disebutkan waja'alaha kalimatam baqiyah. Kenapa kalimat tauhid itu kalimat yang abadi? Karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat dan selalu Tuhan pada masa yang tidak terbatas. Itu disebut waja'alaha kalimatam baqiyah. Kemudian umatnya Nabi mengganti kalimat yang gampang. Allah punya sifat baqa. Punya sifat akhir. Maksudnya akhir itu la akhirullah. Terus semuanya yang faham ya alhamdulillah, yang enggak faham dikon ngapal lah. Wujud kidam bako mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irud. Wis paham. Lah kok sing rada alim terus roh bidane iki sifat ma'ani iki maknawiyah. Cara Mu'tazilah ngene, cara ahli sunnah ngene. Wah itu sudah kejlimeten. Penting pokoke wujud kidam. Nah, kenapa yang pertama yang disebut wujud? Karena yang membedakan kita dengan faham ateisme itu ya sifat wujud. Yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Wah, itu akal mana saja itu enggak bisa nerima. Masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang? Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mentafsirkan mensarai hadis, salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. Tiga hal ini kalau kamu faham maka menemukan manisnya iman. Manis. Manis itu enak. Terus kata Ibnu Hajar Al-Asqalani masih ingat betul dalam sarahnya Fathul Bari, wa yusamma inda ahlil aql misalnya al-iltizat al-aqli. Agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir. Coba kalau sampean seorang dokter atau seorang profesor atau orang pinter, kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan, itu bisa tidur gak? Oh, gak bisa tidur. Sampean misalnya orang pinter, dididik di kampus atau dididik di pondok, alam ini yang wujud, yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud, kamu bisa tidur gak kira-kira? Ini guru apa? Ini sarap ini. Mosok hadil maujudat kholakohal adam, sesuatu yang wujud diciptakan ketia, tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal, yaitu hadhil maujudat kholakoha wajibul wujud, maujudat yang wujud ini diciptakan super maujud, yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud. Kan terus seneng, wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada. Nah, tentu ada pencipta, terus ada super disebut wajibul wujud. Kan terus enak, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut wajadah halawatal iman. Sehingga kita tidak usah khawatir. Ya, saya itu termasuk orang yang tidak khawatir. Apapun rusaknya dunia ini, kacaunya dunia ini, akan kalah dengan kalimatut. Karena kalimah ini ketemu apa saja pasti menghancurkan. Yaitu disebut bal naqdzifu bil haqqi 'alal batil fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Kalimat hak ini akan menabrak apa saja dan yang ditabrak pasti hancur. Makanya sama tidak usah khawatir misalnya ada negara ateis di Cina, di Korea. Kita yakin asal yang diteliti itu agama Islam pasti menang. Nah, yang susah kalau yang diteliti orang Islam itu susah. Karena yang copet kadang-kadang ya umat. Apalagi di negara yang mayoritas Muslim, nanti copetnya, premannya, koruptornya semuanya beragama Islam. Makanya kita hanya punya pilihan dua itu, umat Islam dan Islam yang kumat itu dok. Kalau tidak umat Islam ya Islam yang kumat. Kalau kalimat tauhid itu kalimat yang aman, tak jamin. Tak jamin 100%. Sehingga saya itu kalau ditanya Profesor Pak Bahak, kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda prospek Islam gimana? Saya jawab, asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya, pasti Islam tetap prospek. Asal yang dikaji apa? Islamnya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya Masya Allah. Itu tadi kalau tidak umat Islam ya Islam yang ya ngoten mawon supaya niki mungkin-mungkin untuk barokah napa Raden Asnawi untuk barokah ngaji kalimat tauhid terus sampean kudana niki kula mboten sakake tak anggap untuk rahmat ngoten mawon nggih ya. Terus karena tadi di antara syaratnya tobat kata Imam Ghazali itu pernah kena air hujan langsung turun dari langit jelas itu di ikhya itu karena ahalul halal adalah alma an-nazil minas sama halalnya barang paling halal adalah air yang pertama turun dari. Tapi kalau yang sudah lewat pecinya sampai itu masalah ini. Yang pecinya kan temannya gasap, macam-macam itu. Atau beli lewat nyentak orang tua, ya masalah lah ini. Tapi ya lebih baik yang pakai peci timbang yang enggak, lebih sopan gitu kan. Tapi yang enggak pakai peci ya enggak apa-apa, karena langsung kena apa? Hujan. Jadi pokoknya yang ingat-ingat ya. Yusab gitu, wa'uladzina amanu bilqaulits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.